Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, الْحَمْدُ لِلَّهِ. جَمَاعَةَ sekalian yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di malam hari ini insyaallah melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibul Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Penting untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita bahas insyaallah ta'ala. Masih dalam pembahasan adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Kemarin telah kita sebutkan al-amanatu al-ilmiyah, harus bersikap amanah ya di dalam penukilan ilmu tersebut. Jadi jangan hanya mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang mengenakkan kita ya, ataukah membela golongannya kita, tidak, tapi disampaikan ilmu tersebut apa adanya ya, disampaikan karena itu adalah kebenaran. Kemudian pun harus dinukilkan sebagaimana mestinya, harus disebarkan sebagaimana mestinya, jangan dipotong-potong ya, jangan dipenggal-penggal ya. Yang menguntungkan kita, kita ambil, kemudian yang tidak menguntungkan kita, kita sembunyikan. Itu namanya khianat, tidak amanah ya. Jadi sampaikan ilmu tersebut, mau menguntungkan kita apakah tidak. Yang jelas kebenaran tersebut, ilmu tersebut telah kita sampaikan ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah di contoh dari apa yang beliau sebutkan itu, memenggal, memotong sesuatu yang hanya menguntungkan dia dalam rangka untuk melancarkan dan memenangkan keinginan dan targetnya. Beliau petikan perkataan seorang penyair Arab Kata beliau, kata penyair Arab yang pendusta ini, tidak amanah ini, kata beliau, ma qala rabbuka wailun lil ula sakiru bal qala rabbuka wailun lil musalli. Katanya Rob kamu itu tidak mengatakan celaka binasa untuk orang-orang yang mabuk. Ya lihat tuh, lihat nih, tapi Rob kamu itu mengatakan wailun lil musallin, celaka binasa bagi orang yang sholat. Ya subhanallah, ini kan sebenar-benar dan sejelas-jelas senyata-nyatanya dusta. Ya, ambil penggalan yang menyenangkannya, kemudian menyembunyikan dan tidak menyampaikan sesuatu yang tidak mengenakkan dia. Diambil tuh petikan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ayat selanjutnya dia enggak sebutkan. Ya. Wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sampai di situ saja. Ya. Dia sembunyikan dan tidak sampaikan ayat yang setelahnya. Padahal yang diinginkan oleh Allah adalah kelanjutan itu. Siapa sih dari kalangan orang yang sholat tersebut yang merugi, celaka? Allah terangkan di ayat yang berikutnya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang benar, ya. Bukan orang yang sholat yang celaka, bukan, tapi orang-orang yang lalai dalam sholatnya, ya. Merugi orang-orang yang lalai dalam sholatnya tersebut. Jadi ini salah satu bentuk tidak ilmiahnya di dalam menyampaikan sesuatu. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, as-sidqu, kejujuran. Oh, ini penting. Walaupun ya ada kaitan antara amanatul ilmiah dengan as-sidq, penyampaian secara ilmiah itu ada kaitannya dengan kejujuran. Kata beliau, sidqullah jati, jujur dalam tutur kata. Unwanul wakar, itu merupakan indikasi kewibawaan, ya. Wasyarafun nafs, jujur dalam bicara, omongan, tutur kata, itu juga merupakan tanda dari kemuliaan jiwa. Wanaqa'us sarirati, dan juga merupakan tanda alamat dari kebersihan hati. Kenapa orang itu sering dusta? Ya karena kotor hatinya. Ya sumbernya itu di sini nih jemaah sekalian. Taqwa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sumbernya di hati. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu tempatnya di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ucapkan 3 kali sambil memberikan isyarat petunjuk ke dadanya. Jadi, kapan hati seseorang bersih, maka akan bermunculanlah sifat-sifat yang mulia. Sebaliknya, dari hati yang kotor, rusak, maka akan bermunculan beragam dari akhlak-akhlak yang jelek, na'udzubillah. Ya. Wanaqa'us sarirati wasumu'un himmah, juga kejujuran tersebut itu menunjukkan ketinggian motivasi, ya. Warujhanul aql, juga menunjukkan kekuatan akal seseorang. Warasulul mawaddati bainal khalq, dan kejujuran itu jemaah sekalian merupakan pengantar rasa cinta di antara sesama manusia. Ada enggak orang yang jujur dibenci oleh manusia? Ada enggak? Ada enggak jawab saya? Hah? enggak? Orang yang jujur dibenci oleh manusia, ada enggak? Hah? Ada enggak? Jangan ragu-ragu, ada enggak? Pak Bodong, ada enggak? Ada? Masa? Masya Allah, iya betul, ada. Hukum asal, jamaah sekalian, kalau kita berbicara hukum asal, orang yang jujur itu pasti disenangi orang, betul enggak? Ya, kalau sama-sama orang jujur, kalau sama-sama orang lurus, senang mereka. Ya, bahkan pada hakikatnya musuh pun, orang yang tak jujur pun sebenarnya ya senang sama orang yang jujur itu. Ya, cuman karena ada kepentingan, karena ada faktor-faktor yang lainnya yang menyebabkan dia itu enggak senang ya kepada orang yang jujur. Berbicara kepada hukum asal, pasti orang yang jujur tersebut disukai oleh manusia. Jujur. Sebaliknya, orang itu secara fitrahnya akan benci kepada orang yang pendusta. Enggak akan senang orang. Ya, enggak akan senang. Makanya kejujuran tersebut merupakan rasulul mawaddah ma'al khalq, pengantar rasa cinta di antara sesama manusia. Wa sa'adatul jamaah, dan juga kejujuran tersebut merupakan kebahagiaan komunitas, kebersamaan, senang semuanya, bahagia tuh orang hidup bersama orang-orang yang jujur, masya Allah, enak. Ya. Wasiyanatud diyanah, dan juga kejujuran itu merupakan bentuk penjagaan agama. Walihada, karena fardhu ainin, oleh sebab itulah kata para ulama, jujur itu hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Ya, jujur sekali lagi hukumnya apa? Fardhu ain. Ya, jujur itu hukumnya fardhu ain, jemaah sekalian. Ya, bukan fardhu kifayah. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Ya, bahwa jujur itu fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kalaulah kedustaan itu akan menyelamatkan seseorang, maka sungguh kejujuran lebih menyelamatkan dan lebih menyelamatkan lagi. Nasihat dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, nasihat indah untuk kita semuanya, kata beliau, wa idza kana al-kadhibu yunji fa inna sidqa anjah wa anjah wa in ja'ul kadhib la yadum li'annahu sura'anu ma yatabayyanu al-kadhib wa yuftahadu al-kadhibu. Subhanallah, kata beliau, walaupun kebohongan itu terkadang menyelamatkan seseorang. Ditanya, kamu yang mencuri enggak? Bukan, kan selamat dia. Tapi kata beliau, walaupun bohong itu menyelamatkan, akan tetapi kejujuran lebih menyelamatkan dan lebih menyelamatkan. Kemudian kata beliau, wa in ja'ul kadhib la yadum, dan keselamatan orang yang bohong itu la yadum, tidak selamanya, ada masa waktunya, akan terbongkar semuanya. Di tahap ini coba saya lihat penasihat yang indah. Bagaimanapun rapihnya, bagaimanapun kebohongan tersebut dibungkus serapi-rapihnya, toh suatu saat akan terbongkar. Betul enggak, Bapak Azali? Hah? Betul enggak? Hah? Wa in ja'ul kadhib la yadum. Keberhasilan dari sebuah kebohongan tersebut la yadum. Itu yang harus kita tanamkan. bahwa keberhasilan dari sebuah kedustaan itu tidak akan berlangsung lama, tidak. Li'anna hasura'an ma yatabayyanul kadhib wa yuhtadahu al-kadhib. Karena dengan cepatnya akan terbongkar kebohongan tersebut dan akan terungkap orang yang bohong. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, diperhatikan ini nasihat untuk kita semuanya. Alangkah indahnya kejujuran tersebut. Jujur dalam ucapannya kita, jujur dalam perbuatannya kita, jujur dalam segenap aspek kehidupannya kita. Kalaulah kebohongan tersebut menyelamatkan kita sementara, kalaulah kebohongan tersebut menyelamatkan kita di hadapan manusia, maka demi Allah, kebohongan tersebut tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semuanya akan terbongkar. Kalaupun kita selamat di dunia ini, maka satu hal yang harus kita tanamkan di dalam dirinya kita, bahwa kebohongan tersebut tidak akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka kata beliau, kembali ke ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, faya khaybata man farrata fihi, maka alangkah meruginya orang-orang yang mengabaikan kejujuran. Wa man fa'ala faqad massa nafsahu wa ilmahu bi'adha, maka barang siapa yang mengabaikan kejujuran, berarti dia telah mencederai dirinya dan ilmunya. Subhanallah. Nasihat untuk kita semuanya, terlebih para penuntut ilmu, para dai, penting model kejujuran ketika belajar, model kejujuran ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula untuk kaum muslimin dan muslimat, jujur dalam segenap aspek kehidupannya kita. Jujur terhadap istrinya kita. Wah, itu paling banyak. Kalau sudah poligami, banyak bohongnya. Hati-hati tuh. Jangan sok-sok ingin mengamalkan sunnah, tapi terjatuh dalam beragam kebohongan, kedustaan. Hati-hati. Ya. Demikian pula untuk para pengusaha pebisnis, hati-hati. Ya, jujur. As-sidqu tuma'ninah, kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan dalam hatinya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sidqa tuma'ninah," sesungguhnya kejujuran tersebut akan memberikan ketenangan, keademan pada diri seorang hamba. Berbeda dengan al-kadzib, riba akan mendatangkan kegoncangan, kegelisahan. Makanya orang-orang jujur itu tenang dia. Ya, apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau kita risaukan? Kalau kita jujur, ya kan, jemaah sekalian. Yang masalah kalau nggak jujur itu bakalan kebawa, nggak akan tenang. Ya, cemas, takut. Kalau jujur, apa yang takut? Apalagi kita jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mau kita takutkan, jemaah sekalian? Kalau kita sudah jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Kekuatan apa yang bisa mencelakakan kita? Kalau kita dibela, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula semua dari lapisan masyarakat, modal kejujuran merupakan modal penting dalam kehidupannya kita. Jujur terhadap istri, jujur terhadap pelanggan, jujur terhadap atasan, jujur kepada fulan, fulan, semuanya. Masya Allah. Ya. Kemudian ini juga ya nasihat dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, kata beliau, fa'alaika ya talibal ilmi bisidq, maka untukmu wahai para penuntut ilmu, untuk kita semua, hanya kaum muslimin dan muslimah, untuk senantiasa jujur. Walaupun tatadhunnu annahu yadurruk fasbir, walaupun dengan kejujuran kamu tersebut kamu menyangka, kamu mengira itu akan membinasakan kamu, mencelakakan kamu, akan memberikan efek jelek kepada kamu, sabar saja. Yang penting jujur, yang penting jujur. Ya, memang jujur itu pahit, coba sekalian. Pahit itu kejujuran itu. Pahit. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran tersebut akan mengantarkan kepada kebaikan, akan menggiring kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut akan membimbing seseorang, mengarahkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajul la yasduq hatta yuqtaba indallahi siddiqa. Dan seseorang itu senantiasa jujur, jujur sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memberikan vonis untuk hamba tersebut sebagai orang yang jujur. Subhanallah. Maka ini jemaah sekalian, ya, perkara yang penting untuk sama-sama kita ketahui, sama-sama untuk kita pelajari, sama-sama untuk kita amalkan dalam kehidupannya kita. Jangan pernah berpemikiran, beranggapan bahwa dengan kedustaan tersebut, ketidakjujuran tersebut akan memberikan kebaikan kepada kita. Jangan. Ya, coba bayangkan tuh, orang-orang yang tidak jujur dalam transaksi jual belinya kan akan terbongkar juga. Ya, ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in bayyana, kalau dia jelaskan tentang barangnya, ya, dia jujur dalam transaksinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dalam transaksi tersebut. Tapi kalau dia tutup-tutupi dalam transaksi tersebut, ada aibnya, ada kekurangan dari barang yang dia jual tersebut, akan tetapi dia tutup-tutupi kepada pembelinya, pelanggannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhikat barakatu bai'ihima, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, mencabut keberkahan dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan. Subhanallah. Ya. Maka jemaah sekalian, coba diperhatikan bagaimana, ya, kisah akhir dari sebuah kejujuran yang terjadi pada tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ghazwatut Tabuk, dalam perang Tabuk. Ya, masih jelas dalam ingatan kita bagaimana kisahnya Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Umayyah, wa Murarah ibn Rabi' radhiyallahu taala anhum. Jujur, ya, akhirnya terbongkar juga semua, ya, karena kejujuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat itu, ya, ingat, bagaimanapun pahitnya, selama kita jujur maka yakin akhir dari kesemuanya adalah kebaikan. Ya, walaupun pahit kita jalani, walaupun membutuhkan waktu, tapi yakin jalan keluar keberkahan ada di hadapan kita, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, qala al-Auza'i rahimahullah, berkata Imam al-Auza'i rahimahullah, ta'allam as-sidq qabla an tata'allam ilma. Kata beliau, belajar dulu dong, kata Imam al-Auza'i rahimahullah, belajar dulu, pelajari dulu kejujuran. Belajar qabla an tata'allama al-ilma, sebelum kamu belajar agama, belajar dulu tentang kejujuran. Bahaya sekali kalau orang gak jujur dalam belajar, dalam mengajar. Bahaya, tidak akan memberikan kebaikan kepada dirinya demi Allah, bahkan akan memberikan kemudaratan kepadanya. Itu kalau gak jujur dalam belajar, belajar dengan tujuan niatan yang lain, bahaya. Makanya diantara nasihat para ulama, apa yang dinukilkan dari Al-Imam Auza'i rahimahullah, ta'allama sidq qabla an tata'allama al-ilma, belajar dulu, pelajari tentang kejujuran sebelum kamu menuntut ilmu agama. Kemudian kata beliau, waqala Waqi' rahimahullah, berkata Imam Waqi' rahimahullah, hadhihi sana'atu la yartafi'u fiha illa sadiqun. Ya, perkara ini tidak akan bisa mengangkat derajat seseorang kecuali dari kalangan orang-orang yang jujur. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, fata'allam rahimakallah as-sidqa qabla an tata'allam al-ilma, maka pelajarilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu, pelajarilah kejujuran sebelum kamu mempelajari, mendalami ilmu agama. Wasidqu ilqa'ul kalam ala wajhin mutabiqun lil waqi' wal i'tiqad. Dan yang namanya kejujuran tersebut adalah mengucapkan sebuah ucapan, perkataan yang sesuai dengan keyakinan dan kenyataan. Itulah jujur. Jujur itu apa yang diucapkan sama dengan kenyataannya, sama dengan apa yang dia yakini. Fasidqu min tariqin wahid, maka kejujuran tersebut hanya berasal dari satu sumber. Wa amma naqiduhu al-kulub fadurubun wa alwanun wa masalik wa awdiyah yajma'uha thalathatun. Adapun lawan dari kejujuran yaitu kedustaan, maka jenis-jenisnya banyak, warnanya banyak, jalan-jalannya banyak, dan kesemua dari warna ragam kedustaan tersebut kembalinya kepada tiga perkara. Yang pertama kata beliau, kadzibul mutamalliq. Ya, ini yang pertama, kadzibul mutamalliq. Wa huwa ma yukhaliful waqi' wal i'tiqad. Kaman yatamallaku liman ya'rifuhu fasiqan aw mubtadi'an fayasifuhu bil istiqamah. Ini jenis dusta yang pertama ini. Ya, dari beragam warnanya, coraknya, jalannya, bentuknya. Jenis bohong yang pertama itu bohong untuk mencari muka. Bohong untuk mencari muka. Ini adalah sesuatu dari pembicaraan yang menyelisih keyakinan dan kenyataan. Seperti kata beliau, kaman yatamallaku liman ya'rifuhu fasiqan aw mubtadi'an fayasifuhu bil istiqamah. Seperti orang yang ingin mencari muka, ya, kepada orang yang dia sudah tahu ini orang fasik, ini orang gak benar nih, ini orang-orang yang sering terjatuh dalam kebid'ahan, ya. Kemudian dia nyatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang istiqomah, ya. Subhanallah, antum masya Allah di atas garis jalan yang lurus, agama yang benar, masya Allah. Padahal udah tahu, ya, ini orang fasik nih, ini pelaku bid'ah, ini tokoh bid'ah. Tapi dia sifatkan dengan apa? Keistiqomahan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dalam rangka untuk menyenangkan orang tersebut, hanya dalam rangka untuk mencari muka. Na'udzubillah. Hati-hati. Ya, katakan apa adanya. Ya, sembari menegakkan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat tersebut. Kemudian yang kedua kata beliau, wakadzibul munafiq, kedustaan orang-orang munafik. Wahuwa ma yukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi', kata beliau, yaitu pembicaraan dari sesuatu yang menyelisihi keyakinan dan sesuai dengan kenyataan. Kal munafik yang tiku bima yakuluhu ahlu sunnah wal hidayah. Contohnya orang munafik, dia mengucapkan sesuatu dari ucapannya ahlu sunnah dan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ngomong dia, ya, tapi ternyata enggak sesuai dengan keyakinan dia, enggak sesuai dengan keyakinan dia. Beragam niatan-niatan dalam rangka untuk mencari masa, untuk menarik perhatian dan lain-lain sebagainya, dalam keadaan itu tidak sesuai dengan keyakinan dia. Na'udzubillah. Wa kadzibul ghadhi, kemudian yang ketiga kedustaan orang-orang yang bodoh, ya. Makanya tadi itu disebutkan, ya, kadzibul munafiq wa huwa ma yukhaliful i'tiqad wa yutabiqul waqi', ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika memberikan goresan pena terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, beliau mengatakan wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, sekiranya datang orang-orang munafik kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau itu adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan ucapan orang munafik ini, nashhadu innaka rasulullah, kan sesuai dengan kenyataan omongan mereka itu, memang rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Menyelisihi keyakinan mereka. Ini salah satu buktinya, ya, bahwa rasul yang memang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mutabiqun bil waqi', sesuai dengan kenyataan, ya, tapi persaksian mereka tersebut menyelisihi keyakinan mereka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan firman-Nya, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pernyataan kesaksian bahwa orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Subhanallah, ya. Kemudian kata beliau yang ketiga, wa kadzibul ghabi, nah, ini dustanya orang-orang yang bodoh. Bima yukhaliful waqi' wa yutabiqul i'tiqad, menyelisihi kenyataan dan cocok dengan keyakinan, ya, menyelisihi apa tadi, menyelisihi kenyataan dan sesuai dengan keyakinan. Kaman ya'taqid salah sufiyin mubtadi' fayasifuhu bil wilayah, sebagaimana contohnya orang yang berkeyakinan, ya, baiknya orang-orang sufi pelaku bid'ah. Dia sudah tahu itu, ya, sudah tahu, tapi apa, dia meyakini bahwa mereka ini orang-orang yang berbuat bid'ah, ini orang-orang yang baik, bahkan gak jarang diantara mereka mensifatkan, menyematkan untuk mereka-mereka tersebut, para pelaku bid'ah tersebut yang melenceng dan menyimpang dari agama Allah, bil wilayah, sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ya, jauh, jauh sekali dari bimbingan agama, sudah tahu orang tersebut menyimpang, kemudian diberikan lagi gelar sebagai wali. Lah bagaimana mau diwalikan kalau dia tidak mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mau dinyatakan sebagai wali kalau mereka sendiri tidak mencukupkan dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bermunculanlah kebohongan, khurafat, cerita-cerita dongeng yang mereka karang-karang sendiri, membodohi umat ini, ya, mendangkalkan akidah dan ilmu dari umat ini. Na'udzubillah. Sayang sekali melihat fenomena seperti ini. Makanya kita harus belajar, jangan mau dikibulin, ya. Kita harus belajar agama ini dari sumbernya Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW di atas pemahaman para sahabat yang mereka hidup ketika wahyu tersebut diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jangan mau dibohongin. Ya. Ngarang-ngarang cerita, ya. Kok bisa dinyatakan wali kemudian tidak mengerjakan syariat Islam? Ya, kok bisa? Ya. Kok bisa? Sampai segitunya dibawa, digiring umat ini terus ke dalam kebodohan, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya jemaah sekalian keistiqomahan di dalam agama ini. Kemudian kata beliau, falzam aljada asidq fala taghab ala aqdi lisan wala tadumma shafatayk wala taftafa kanatiqan illa ala hurufin tu'abbiru ala ihsasik as-sadiq fil batin kal hub wal bukh wa ihsasik fil zahir kal ladhi tudrikuhu al hawas al khams as-sama' wal basar wasyam wal dhawq wal lamas. Maka hendaknya engkau senantiasa jujur, ya, di atas kejujuran, di atas kebenaran. Jangan kamu gerakkan mulut kamu, lisan kamu. Jangan kamu buka mulut kamu. Jangan kamu berbicara kecuali engkau mengeluarkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kata hati kamu, apa yang berada di batin kamu. Katakan kalhub wal bughd, sebagaimana cinta dan benci. Ya, katakan jujur. Katakan saya cinta kamu kalau orang tersebut adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang baik. Katakan inni uhibbuka fillah, saya cinta kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan, karena itu sesuai dengan keyakinan kita, hatinya kita. Ya, jangan bertolak belakang antara mulut dan hatinya kita, jangan. Ya, jangan tertekan nanti batinnya kita. Kalau mulutnya bilang benci, kalau bilang suka ya bilang suka. Ya, cinta ya cinta. Ya. Jangan bermuka dua, bahaya. Ya. Subhanallah. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ini perkara yang penting untuk kita semuanya. Maka kata beliau, fasadiq la yakul ahbabtuk wa huwa mubghidun. Maka orang yang jujur itu tidak akan mengatakan saya cinta kamu padahal kenyataannya dia membencinya. Orang yang jujur tidak demikian, ya. Wala yakul, dan orang yang jujur juga tidak akan mengatakan sami'tu wa huwa lam yasma. Orang yang jujur tidak akan mengatakan saya mendengarkan dalam keadaan yang hakikatnya kenyataannya dia enggak mendengarkan. Kalau enggak dengar, bilang enggak dengar. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Ya, jangan berdusta. Itu aja, ya. Wahdhar an tahuma hawlak adzunun. Maka kata beliau, jangan sampai kamu itu dikepung, dibelenggu dengan prasangka-prasangka. Fatahunaka al-azima fi sidqil lahja watusajjal fi qa'imatil kadhibin, ya, karena kebelengguan kamu dalam prasangka-prasangka tersebut, kemudian kamu pun menyimpang dari kebenaran, kejujuran, kemudian kamu akan dicatat sebagai orang-orang yang pendusta. Ya, wa innal kadhiba, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Itu kelanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi. Kata beliau, innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Fala yazalu ar-rajul yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, maka seseorang senantiasa jujur sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan vonis cat kepada hamba tersebut sebagai orang yang jujur. Kemudian kelanjutannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya wal kadhib yahdi ilal fujur, dan dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fujur, dosa. Berawal dari dusta muncul beragam-beragam kejahatan, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan-keburukan, dosa-dosa tersebut akan mengantarkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharrar al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan senantiasa seseorang itu dusta dan terus berdusta dalam ucapannya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk hamba tersebut sebagai seorang pendusta. Orang kalau sudah dusta, kebiasaannya akan terbawa terus dusta. Betul enggak? Ya. Ya, karena dia akan meremehkan tuh, sudah menjadi kebiasaan dia dusta sekali. Keenakan ya dusta terus. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya kejujuran dalam ucapan dan perbuatannya kita, dan semoga Allah Rabbul Alamin mencatat untuk kita semuanya sebagai orang-orang jujur di sisinya, dan semoga Allah Rabbul Alamin menjauhkan kita dari ketidakjujuran dan menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang tidak jujur di dalam ucapan dan perbuatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.